Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yudillahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, tidak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, meringankan langkah kaki kita menuju salah satu majlisul ilm yang dengannya kita mengharapkan tambahan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu Ta'ala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih dalam kitabnya Zadul Ma'ad beliau menyebutkan, wa kana min hadhihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi syahri Ramadan, dan termasuk dari bimbingan dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada bulan Ramadan, al-iktharu min anwa'il ibadat, yaitu memperbanyak macam-macam jenis ibadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macamnya, berbagai macam jenis dari ibadah tersebut. Kemudian beliau juga menyebutkan pada bulan Ramadan, wa yukthiru fihi minas sadaqah, dan pada bulan Ramadan pula hendaknya memperbanyak as-sadaqah, infak fi sabilillah azza wa jal, membantu meringankan orang yang membutuhkan, memberikan buka bagi orang-orang yang berpuasa, juga wal ihsan, perbuatan baik, ucapan ataupun perbuatan, wa tilawatil Qur'an, dan juga dengan membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bulan Ramadan beliau adalah yang paling ajwad, yang paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Oleh karena itu hendaknya kita memperbanyak amalan ibadah di bulan Ramadan ini, di antaranya yaitu kita dengan menuntut ilmu, dengan menuntut ilmu, mempelajari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala, mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk kesempatan sore hari ini mari kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan as-siyam, yang Allah tabaraka wa taala nyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala memanggil mereka-mereka yang beriman dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, yakni puasa, kama kutiba, sebagaimana yang telah Allah wajibkan, alalladzina min qablikum, atas orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahmatullahi taala alaih dalam tafsir beliau, yukhbiru ta'ala bima manna bihi 'ala ibadihi bi annahu farada 'alaihi masyiyam. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, yaitu anugerah Allah, pemberian Allah, nikmat Allah tabaraka wa ta'ala ala ibadihi, yang dilimpahkan kepada para hambanya. Apa kenikmatan itu, anugerah itu? Bi annahu faradha alaihim as-siyam, yaitu Allah tabaraka wa taala mewajibkan atas mereka hamba-hambanya as-siyam, puasa, kama faradahu, sebagaimana yang telah Allah tabaraka wa taala wajibkan alal umamis sabiqah, yang Allah wajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, sebelum umat ini, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana yang telah Allah wajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, yang Allah wajibkan atas umat-umat yang terdahulu, diwajibkan atas mereka berpuasa, maka umat ini pun juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kenapa? Li'annahu minasyara'i wal awamir. Karena puasa itu termasuk syariat Allah tabaraka wa taala, termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, allati hiya maslahatun lil khalqi, di mana pada puasa itu terdapat maslahah, terdapat kebaikan bagi siapa? Lil khalqi, bagi makhluk segenap manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang mana? Fi kulli zamanin, pada setiap zaman. Puasa mendatangkan maslahah kepada umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kita. Dan puasa pun mendatangkan maslahah bagi kita, sebagaimana maslahah puasa itu Allah datangkan, Allah berikan, Allah anugerahkan kepada umat-umat yang sebelum kita. Naam. Ini yang pertama. Fihi maslahah. lil khalq fi kulli zaman. Kemudian yang kedua, wa fihi tansyitun li hadhil ummah. Dan padanya, pada puasa ini terdapat tansyit, terdapat penyemangat, terdapat dorongan motivasi spirit li hadhil ummah, untuk umat ini. Dorongan semangat bagi umat ini. Sehingga bi annahu yambaghi lakum, sehingga seyogianya semestinya lakum, bagi kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, antanafasu ghairakum, untuk melomba, untuk berlomba-lomba melebihi, lebih bersemangat dari umat-umat selain kalian, umat-umat sebelum kalian. Dalam apa? Fi takmilil a'mal, untuk menyempurnakan amalan ini, untuk menyempurnakan puasa, untuk memperbanyak ibadah-ibadah di bulan mubarak ini, di bulan puasa ini. Mereka semangat, umat-umat terdahulu, untuk menjalankan puasa perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka engkau wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya, semestinya lebih semangat lagi dibandingkan mereka. Lebih semangat lagi dibandingkan mereka dalam menyempurnakan amalan yang mulia ini. Naam. Wal musara'ah ila salihil hisal. Dan musara'ah, bersegera kepada perkara-perkara yang baik. Sebagaimana yang Allah nyatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk menggapai jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih kebahagiaan, kenikmatan yang hakiki di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya saling tanafus, saling berlomba satu dengan yang lainnya. Fastabiqul khairat, satu dengan yang lainnya. Maka terdapat hasungan, dorongan spirit, semangat bagi umat ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam amalan-amalan yang saleh. Naam. Dan termasuk juga puasa ini termasuk perkara-perkara yang tidak berat. Puasa itu tidak berat. Nah, nanti akan Allah sebutkan adanya tashil, adanya keringanan, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini terkait dengan ibadah puasa ini. Sebelum kita masuk ke sana, setelah Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan diwajibkannya puasa kepada umat ini sebagaimana telah diwajibkannya kepada umat-umat yang sebelum umat ini, apa hikmahnya, apa tujuannya, Allah nyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Orang yang berpuasa sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan memperhatikan syarat-syarat puasanya, rukun-rukun puasanya yang mustahab di dalam puasa itu, betul-betul meninggalkan pembatal-pembatal puasa, bahkan yang makruh juga ditinggalkan dalam puasa ini, maka pasti derajat at-taqwa al-muttaqin akan diperoleh oleh hamba yang mujahadah, yang bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ibadah karena Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Maka Allah nyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh rahimahullahu taala, thumma dzakara taala hikmatahu fi masru'iyati siyam. Kemudian Allah tabaraka wa taala menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Fa innas siyama, karena sesungguhnya puasa itu min akbari asbabi at-taqwa. Karena sesungguhnya puasa termasuk sebab terbesar diperolehnya, diraihnya derajat at-taqwa. Kenapa demikian? Li'anna fihi, karena pada puasa itu terkandung padanya hakikat takwa itu sendiri. Apa? Imtithar. Terdapat perealisasian, penunaian perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan, ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Maka orang yang berpuasa berarti dia merealisasikan, menerapkan, melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu puasa. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua, wajtinab. Adanya al-istinab, menjauhi, meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa, satu sisi dia menjalankan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi yang lain dia meninggalkan apa yang Allah haramkan terkait dengan puasanya. Sekarang suasananya siang, masya Allah sangat panas sekali. Naam. Mungkin kalau di luar bulan Ramadan, sekali duduk mungkin 2-3 gelas habis. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Sekarang di bulan Ramadan, meskipun sangat teriknya panas, ditahan. Ditahan itu. Naam. Ditahan. Rasa haus, rasa lapar, itu semuanya ditahan. Pembatal-pembatal puasa itu semuanya ditinggalkan. Dalam rangka apa? Merealisasikan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pada puasa itulah terkandung padanya hakikat dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kandungan makna takwa yang terdapat di dalam as-siyam, puasa ini, disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, an-nasa'iman, sesungguhnya orang-orang yang puasa itu, yatruk maharamallahu alaih minal akli wa syurbi wal jima wa nahwiha. Sesungguhnya orang-orang yang puasa itu meninggalkan apa yang Allah haramkan. Makanan, minuman, berhubungan dengan istrinya, itu semua aja ditinggalkan. Padahal allati tamilu ilaiha nafsuhu. Padahal yang namanya jiwa, diri kita ini, tamilu ilai. Naam. Sangat-sangat berhasrat, sangat-sangat butuh kepada itu semuanya. Butuh makan ketika lapar, butuh minum ketika haus. Naam. Membutuhkan istrinya. Naam. Tetapi ketika dia puasa, maka itu ditinggalkan untuk sementara waktu. Ditinggalkan untuk sementara waktu. Padahal, ma'akudratihi alaih, dia mampu untuk melakukannya. Mampu dia untuk melakukannya. Makan, minum, berhubungan dengan istrinya, mampu dia lakukan. Namun itu dia tinggalkan. Kenapa sebabnya? Li'ilmihi. Karena pengetahuannya dia, karena ma'rifahnya dia, bitilailahi alaihi. Karena dia memahami, dia mengetahui, dia mengilmui bahwa Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa mengawasinya, muraqabatullahi azza wa jalla. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga meskipun dalam kondisi sendirian, ya, sendirian dia, tidak ada orang di kanannya, tidak ada orang di kirinya, di depannya tidak ada, di belakangnya tidak ada, sendirian dia. Kalau dia minum tidak ada yang tahu, kalau dia makan juga tidak ada yang tahu. Namun tidak dilakukan hal yang demikian. Karena apa? Karena marifah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia boleh tidak tahu, tetapi khalikun nas, yang menciptakan manusia itu maha tahu. Maha tahu. Naam. Tidak seperti anak-anak kecil itu. Kalau masih anak-anak kecil mungkin suka mencuri-curi. Naam. Ketika berwudu, ketika berkumur-kumur, ya sedikit mungkin ditelan. Itu anak kecil. Naam. Karena bagi dia anak kecil belum ada ilmu padanya, belum ada pengetahuan padanya. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala itu maha mengetahui. Tetapi bagi orang yang puasa, menjalankan puasanya imana wahtisaban, dalam keadaan dia mengetahui Allah tabaraka wa ta'ala maha tahu, akan membalas apa yang dia perbuat, maka betul-betul orang yang berpuasa itu naam meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam puasa ini ada pembelajaran terhadap jiwa. Pembelajaran terhadap jiwa kita ini, diri kita ini, untuk muraqabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Meninggalkan apa yang dibutuhkan oleh diri-diri kita ini. Itu semuanya ditinggalkan dalam rangka muraqabatullahi subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa minha annasiyama yadhiku majari syaitan. Sesungguhnya puasa itu menyempitkan jalan beredarnya syaitan. Jalan-jalan yang dilalui oleh syaitan. Wa innahu, karena sesungguhnya syaitan itu, yajrimitni Adam madzardam. Karena sesungguhnya syaitan itu mengalir pada diri anak Adam itu melalui aliran darah. Maka dengan puasa berarti menyempitkan jalannya syaitan laknatullah alaih. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang bersama dengan istrinya, naam, Sufiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha, ada dua seorang sahabat yang melihatnya. Maka bergegas kedua orang sahabat ini untuk berpaling dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil keduanya. Ala rislikuma. Tenang. Jangan tergesa-gesa kalian berdua. Inna Sofiyah. Sesungguhnya bersamaku adalah Sofiyah. Sesungguhnya yang bersamaku adalah Sofiyah, yaitu istri beliau alaihi salatu wassalam. Faqala, maka kedua orang ini kemudian mengatakan, subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya Allah wahai Rasulullah, tidak mungkin kami akan punya dugaan sangkaan yang macam-macam terhadap diri engkau. Namun pembelajaran dan pendidikan dari beliau kepada dua orang sahabat ini, beliau alaihissalatu wassalam kemudian mengatakan, Inna syaitana yajri minal insan majroddam. Sesungguhnya syaitan itu yajri minal insan, berjalan pada tubuh seorang insan itu majroddam, mengikuti aliran darahnya. Sehingga tak seorang pun merasa aman dari jerat tipu daya syaitan lanatullah alaih. Kapanpun dan dimanapun tidak aman baginya untuk ditipu oleh syaitan lanatullah alaih, terjatuh dalam perangkapnya syaitan lanatullah alaih. Maka supaya tidak jatuh pada suudzon, prasangka yang buruk, maka Rasulullah SAW menutup pintu itu. Ala istrikuma, sesungguhnya janji yang bersama aku adalah Sofia, yaitu istriku. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabis siyam, maka dengan puasa, yud'ifu nufuduhu, akan menjadi lemah jalannya syaitan tersebut. Wataqillu minhu al-ma'asi, dan sedikit terdapat kemaksiatan. Namun barakallahu fikum, jangan kemudian dimaknai berarti kalau di bulan Ramadan tidak ada kemaksiatan. Tidak. Karena kemaksiatan itu akan muncul, pelanggaran perbuatan dosa itu akan muncul tidak semata-mata dari syaitan la'natullah alaih. Tidak semata-mata dari gangguan bisikan syaitan la'natullah alaih. Tetapi ada potensi-potensi lain yang dapat menjatuhkan seorang insan pada dosa dan kemaksiatan. Hanya saja dengan dibelenggunya syaitan, menjadi sempit jalannya, menjadi sedikit perbuatan kemaksiatan disebabkan karena syaitan. Tetapi ada juga syaitan dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas, syaitan itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Dari kalangan jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan. Namun setan dari kalangan manusia masih leluasa dia untuk mengajak orang-orang berlaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau. Beliau mengatakan li annasauma fihi tazkiyatun lil badani, karena sesungguhnya puasa itu terdapat padanya tazkiyatun, pembersihan, lil badan, kepada jasmani badan manusia orang yang melakukan puasa. Wa tadyiqun limasaliki syaitan, dan untuk mempersempit gerak langkahnya syaitan. Walihada, oleh karena inilah sabata fi sahihain, telah sahih, telah sabit di dalam as-sahihain al-Bukhari dan Muslim sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memberikan bimbingan kepada para pemuda. Beliau mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, jika engkau telah mempunyai ba'ah, kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, maka nikahlah. Walam yastati, sedangkan orang yang belum mampu untuk menikah, fa'alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Kenapa beliau membimbingnya, memberikan nasihat kepadanya untuk berpuasa? Fa innahu lahu wija, karena dalam puasa itu ada wija, ada tameng, ada benteng, ada perisai yang akan mendindingi seorang insan dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa minha, dan di antara kandungan makna takwa terdapat puasa ini, annasaima fil ghalib, sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu mayoritasnya, orang yang berpuasa itu mayoritasnya taksuru ta'at, banyak ringan baginya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'at min khisalit taqwa, dan ketaatan termasuk bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wa minha annal ghani, sesungguhnya orang yang kaya, idza dzaqa alam ajju', ketika dia merasakan, mengalami susahnya, sakitnya ju', rasa haus ataupun rasa lapar, karena hari-hari biasanya mudah baginya. Naam, begitu haus langsung tinggal beli minuman yang dia sukai. Namun ketika berpuasa itu tidak dilakukannya. Dia menahan merasakan sakitnya, pedihnya rasa lapar, rasa haus. Maka orang yang kaya yang merasakan demikian ini, maka aujabalahu dzalik muwasatal fuqara al ma'dumin, sehingga baginya ada muwasah, ada simpati bagi orang-orang yang ma'dumin, orang-orang yang tidak punya. Dia bisa merasakan apa yang diderita oleh mereka-mereka yang tidak punya, sehingga dia bisa merasakan betapa butuhnya mereka, orang-orang yang tidak punya itu. Ternyata sehari saja menahan lapar dan minum begini rasanya. Duhai kiranya, bagaimana yang mereka rasakan, orang-orang yang tidak punya, yang mungkin sehari makan, dua hari tidak makan. Akhirnya muncul jiwa kemanusiaannya, muncul terpanggil hatinya, terpanggil kedermawanannya untuk mengulurkan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, orang-orang yang tidak punya, diberikan kepadanya. Karena dia merasakan begini rasanya orang yang haus, begini rasanya orang yang lapar. Maka dia menjadi ringan tangan untuk memberi, mudah baginya untuk mengulurkan bantuan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Dan ini termasuk min khisali taqwa, termasuk perkara yang menunjukkan takwanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini beberapa kandungan takwa yang disebutkan oleh Al-Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tazhil, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umat ini. Setelah Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan perintah untuk bertakwa dan perintah untuk berpuasa dan hikmah dari berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, maka Allah sebutkan ayyaman ma'dudat, yang diperintahkan untuk berpuasa itu hanya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu, tidak sepanjang tahun, setahun penuh untuk berpuasa, enggak. Hanya hari-hari yang tertentu saja. Naam, ayyaman ma'dudat, yaitu qalilah, suhulah, hanya kecil bilangannya, hanya sedikit bilangannya. Ini kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umat ini. Sedikit bilangannya. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu datang kemudahan berikutnya yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Allah nyatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan bagi di antara kalian yang sakit atau safar dalam bepergian, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh baginya untuk mengganti puasa di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Kenapa? Wa dzalika lil masyaqah, karena orang yang sakit terdapat padanya masyaqah. Karena orang yang safar terdapat padanya masyaqah, kesulitan, keberatan. Maka rakhasallahu lahuma fil fitri, Allah meringankan bagi keduanya, orang yang sakit dan musafir, untuk berbuka. Boleh baginya untuk berbuka, tidak berpuasa. Namun konsekuensinya Allah sebutkan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia mengganti bilangan puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan itu di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Naam. Ketika telah hilang sakitnya, ketika telah selesai dari safarnya, diganti pada hari-hari yang lainnya. Biqauli fa'iddatun min ayyamin ukhra, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhra, fihi dalilun ala annahu yaqdi adada ayyamin ramadhan, yaitu hendaknya orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan mengganti hari-hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan itu kamilan kana aw naqisan, baik dia meninggalkan seluruhnya atau sebagian hari-hari di bulan Ramadan tersebut. Wa anahu yajuzu ayakdhiya ayaman qasiratan baridatan an ayamin tawilatin haratin, dan boleh mengganti ayaman qasirah baridah, hari yang qasirah yang pendek, yang baridah dingin, ini ketika musim-musim dingin, untuk mengganti hari-hari yang ditinggalkan, yaitu yang tawilah harah, panjang dan panas. Kalau di daerah kita nampaknya tidak terasa, ya, tidak terasa perbedaan malam dan siang. Kalau di daerah-daerah lain, mungkin daerah-daerah yang jauh dari khatulistiwa, akan mencolok sekali perbedaan siang dan malamnya. Ketika siang itu baridah, itu qasirah, pendek. Bilangan siangnya itu pendek. Namun ketika haroh panas, itu tawilah, panjang. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu meninggalkan pada hari yang panjang dan panas, boleh kamu menggantinya di hari yang pendek dan dingin. Tidak harus di waktu yang panas dan panjang, enggak. Atau sebaliknya, ketika hari-hari yang kamu tinggalkan itu hari yang dingin dan pendek, kebetulan di luar bulan Ramadan itu harinya panjang dan panas, maka boleh kamu menggantinya pada hari yang panas dan panjang itu. Jadi tidak harus persis dengan hari yang ditinggalkan. Jumlah siangnya, lama siangnya itu lah. Ini kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Wallahu taala a'lamu bisawab. Masih tersisa penjelasan dari firman Allah tabaraka wa taala dalam ayat ini. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada hari-hari yang akan datang. Binillahi azza wa jal. Yang terpenting bagi kita, mari kita musabaqah, berlomba, fastabiqul khairat di bulan Ramadan ini. Musara'ah, bersegera untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.